إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga akhwat, sebelum kita lanjutkan, ketahuilah akan istilah yaitu al-iman al-mutlak dan mutlakul iman, ya. Ada istilah al-iman al-mutlak, ada istilah mutlakul iman, ya. Dalam surat An-Nahl yang sering kita dengarkan 99, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menguasai, menggoda, menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Ada di sini iman apa? Al-iman al-mutlak, ya. Apa maksudnya al-iman al-mutlak? Yaitu al-iman al-kamil, iman yang sempurna, ya. Adapun mutlak, mutlakul iman, iman yang kurang, al-iman an-naqis, ya. Itu namanya mutlakul iman. Contoh dalam hadis, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Nah, ini dua istilah penting, ya. Orang iman masuk neraka tapi imannya sebesar biji dzarrah, berarti kan iman kurang. Ini. Kemudian orang beriman tidak bisa diganggu setan, dan juga orang yang bertawakal. Ternyata ketika antum ditanya masih diganggu setan, iya. Beriman, iya. Berarti yang ada, ya, bukan al-iman al-mutlak, tapi apa? Mutlakul iman. Nah, ini istilah yang perlu dan penting untuk kita menjadi perhatian. Baik, selanjutnya kita sampai pada pembahasan hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, ya, wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu ay akhrajahu al Bukhari wa Muslim. Ini matannya dari kitab tauhid, ya. Itu adalah matan dari kitab tauhid yang artinya dari Ubadah bin Shamit. Kalau saya mengatakan qala al muallif rahimahullah, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena matannya dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Maha Esa, tidak ada sekutunya, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah ya yang diberikan kepada Maryam berupa kun fayakun, itu keterangannya ya. Kemudian ruh yang diberikan Allah kepadanya dan bersaksi bahwa surga benar, neraka benar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga apapun bentuk amal perbuatannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, ini adalah matan ya dari kitab Tauhid yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kemudian baru syarahnya, yaitu qala al-muallif rahimahullah, itu siapa? Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Apa kata beliau? Munasabatul ayati litarjamah, atau maaf ya, qauluhu man syahida an la ilaha illallah, adapun perkataannya yaitu sabda Nabi, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, asyhadatu la takunu illa an ilmin sabiq, yang namanya persaksian tidak bisa terjadi kecuali dari ilmu yang telah berlalu, yang telah terdahulu ya. Maksudnya kita tidak mungkin bersaksi atau menyaksikan sesuatu kecuali kita tahu sebelum kita bersaksi ya. Asyhadatu la takunu illa an ilmin sabiq. Ini sesuai juga dengan keterangan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, bahwa yang namanya asyhadah, persaksian itu ya ada empat perkara. Yang pertama adalah al-ma'rifah bil masyhudi lahu, mengetahui apa yang dipersaksikan. Jadi kalau kita mau bersaksi, maka kita harus tahu dahulu apa yang kita persaksikan. Yang kedua, persaksian itu, ya ini penjelasan siapa? Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Yang kedua adalah ya, pertama mengetahui, yang kedua adalah an-nutqu bil masyhudi lahu, mengucapkan ya persaksian tersebut. Dan yang ketiga adalah al-i'lamu bih, yaitu mengumumkan persaksian. Nah, yang keempat al-amal bimuktadoh, mengamalkan konsekuensi dari persaksian. Nah, ini jadi asyhadah, persaksian itu harus memenuhi empat hal ini. Nah, di sini beliau sebutkan satu ya, la takunu illa an ilmin sabiq, persaksian itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan apa, dari ilmu yang telah berlalu, yang telah dahulu, maksudnya sudah diketahui ya. Nah, di sini beliau bawa firman Allah dalam surah Az-Zukhruf, qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka tahu apa yang dibersaksikan. Nah, mereka tahu, wa hum ya'lamun, tahu dengan ilmu. Kita tahu surat Muhammad ayat berapa? 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Fa'lam, ketahui dengan ilmu bahwa sesungguhnya itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, maka di sini ya hendaklah kita apa, mengetahui dengan ilmu ya. Kata beliau, wa hadzal ilmu qad yakunu muktasaban ya, ilmu ini, ilmu as-sabiq yang menjadi persyaratan untuk kita bersaksi, bisa jadi itu muktasaban, sesuatu yang bisa diraih, dipelajari, diupayakan, diusahakan. Itu. Seperti kita sekarang belajar ilmu itu, makanya termasuk muktasab. Waqad yakunu ghoriziyan, ya. Dan bisa jadi ghorizi, yaitu sesuai dengan fitrahnya, ghorizah, ghorizahnya manusia. Karena kita dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ketika kita berada di sulbi anak Adam, Allah sudah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu dalam surat apa itu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, ayat 172. Nah ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhuri dzurriyyatihim wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya antaqulu يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين قالوا قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Ketika Rabbmu mengambil perjanjian kepada anak Adam, min duhuri dzurriyyatihim, min duhurihim dzurriyyatahum, ya, dari apa? Dari keturunan mereka, dan mereka dan dia wa asyhaduhum ala anfusihim, ya, Allah mempersaksikan atas diri mereka, minta persaksian dengan mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini rob kalian? Qalu bala syahidna, benar kami bersaksi atas itu. Nah, ini ghorizah, ghorizi. Ya, ghorizi maksudnya hukum bumi. Maka sebenarnya tafsir-tafsir tepak itu lumayan, meskipun sebagian juga terkadang ka'asyairah. Ya. Ini, nah ini dalam kurung disembah. Padahal itu Allah Ta'ala, mana ada kata sembahnya. Wahuwallah fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Nah ini ya'lamu sirrakum wa jahrakum, inilah ya juga sebagai tafsir penjelas, ya, bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang kamu tampakkan dan yang kamu rahasiakan. Kalau di bumi disembah, di bumi ilmu Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bicara ini panjang, tapi ini penting untuk penjelasan la ilaha illallah, bahwa lafadz Allah itu apa? Mustaq, bukan jamid. Mustaq itu pecahan. Jamid kata baku. Ya. Itu. Kalau Ar-Rahman jamid. Makanya Ar-Rahman tidak boleh dipakai kecuali untuk Allah Ta'ala. Musalamah Al-Kadzab menamakan dirinya Rahmanul Yamamah, terungkap sampai sekarang disebut dengan Musalamah Al-Kadzab. Lafaz Allah mustaq, pecahan. Nah, pecahan dikata apa? Aliha ya'lahu ma'luhun. Nah, ini penjelasannya, ya, antara surat Al-An'am ayat 3 dan Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Apa artinya? Dialah Allah yang disembah. Ada dalam kurung tidak? Dalam kurung itu tafsir. Itu. Nah, itu ya, tafsir dari mana? Az-Zukhruf. Ya, wa huwal ladzi ilahun huwal ladzi ilah fis sama wa fil ardi. Ya. Apa? Wa huwal ladzi fis sama ilah wa fil ardi ilah. Dialah ilah di langit dan ilah di bumi. Apa ilah? Nah, ini sekarang kita bahas. Ma'luh. Apa ma'luh? Ma'bud yang disembah. Makanya wa huwallah fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah di langit dan di bumi, dalam kurung disembah di langit dan disembah di bumi. Paham di sini? Ya. Nah, kalau antum lihat, makanya Syaikh Utsaimin mengatakan dalam keterangan lain, yaitu dalam kitab Usul fit tafsir, ya, beliau mengatakan tidak boleh Quran itu diterjemahkan letter lak, tidak boleh, karena akan rusak maknanya. Ya. Surat Yunus ayat berapa itu? Ayat ya. Alladzina ahsanul husna wa ziyada, orang berbaik dapat al-husna dan ziyadah. Itu ada keterangan tambahan melihat wajah Allah Ta'ala, al-husna adalah al-jannah. Kemudian wal ma'luh wal ma'budu mahabbatan wa ta'dhiman, ya. Tuhibbuhu wa tu'adzimuhu lima ta'lamu min sifatihil azimati wa af'alihil jalilati. Jadi makna ilah bukan apa, bukan la alaha, la aliha, ya. Tapi apa? Ma'luh, ma'luh al-ma'bud. Maka ulama mengatakan batil makna la ilaha illallah, diartikan apa? La ma'budah illallah, tapi diartikan la ma'budah bihaqqin illallah, ya, apalagi tidak ada Tuhan selain Tuhan. Itu tafsirnya siapa? Nurholis Majid, ya. Juga tidak boleh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena buktinya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi mereka tidak berhak disembah. Oleh karena itu makna la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Huwal ma'bud, dialah yang disembah. Mahabbatan wa ta'ziman, ya, dengan cinta dan pengagungan. Tuhibbuhu wa tu'adzimuh, engkau mencintai dan mengagungkan Allah. Lima ta'lamu min sifatihil azimati, karena apa yang sudah kamu ketahui dari sifat-sifat Allah yang agung. Wa af'alihil jalilati, dan perbuatan-perbuatan Allah yang mulia. Ini para ikhwan yang rahmat Allah, ya. Jadi ini kalau dijelaskan juga ya panjang juga, ya. Ya, jadi kita cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang namanya cinta masuk min anwa'il ibadah, min anwa'it tauhid. Wa minan nasi mayattakhidu min dunillah, ya, andadan, ya, yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian manusia menjadikan selain Allah tanding-tandingan. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Oleh karena itu kita dalam beribadah harus apa? Al-khawf wal-raja wal-mahabbah. Mahabbah itu masuk ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau hanya khawf saja, masuk kepada khawarij. Kalau roja saja, masuk kepada murji'ah. Kalau hanya mahabbah, zindik. Nah, makanya orang-orang zindik, sufi, cinta-cinta. Ya, khawf tidak ada. Kenapa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga, tidak kuat masuk neraka. Maunya di mana? Sementara khauf rojak harus ada, harus takut neraka, harus rojak pada surga. Wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta surga pada Allah, mintalah surga firdaus. Dengan rojak. Dan khauf kepada neraka harus ada. Dan mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tiga ini, ya, al-khauf, raja, al-mahabbah. Maka kita, ya, cinta kepada Allah. Dan ternyata orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah ternyata mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bentuk cintanya apa? Ya Yahya, khudil kitab, ya, khudil kitaba biquwwah, ya. Ambillah kitab dengan kuwah, kata Ibn Abbas, bil jiddi, dengan semangat. Artinya kita menjalankan perintah dan larangan dengan semangat. Karena apa? Karena cinta. Ya. Karena kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan mentaati yang kita cintai, memberi apa yang di cintai, yang diinginkan oleh yang dicintai. Ya. Kemudian wa qauluhu illallah ay la ma'luha illallah. Wa li hadza huqiya an Quraisy, qauluhum aja'alal aliha ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Adapun sabda Nabi illallah ai yaitu la ma'luha illallah, tidak ada ma'luh yaitu ma'bud bihaqqin illallah, yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikisahkan dari Quraisy perkataan mereka, apakah Muhammad aja'alal aliha ilahan wahida, menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ilah, ya, aliha jamak dari ilah, menjadi ilah yang satu. Sungguh ini sesuatu yang ujab, ajib, ya, yang aneh. Ya. Nah, mereka tidak mau disuruh mengatakan la ilaha illallah. Surat apa? Surat As-Saffat ayat 35-36. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguh mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Inna hadza la syai'un ujab. Ini hal yang ajib, yang aneh. Mungkin apa argumentasinya? Yaqulun, ya, mereka berkata, "A inna latariku alihatina." Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Li syairin majnun, gara-gara tukang syair yang gila. Mereka paham, ya, konsekuensi mengatakan la ilaha illallah harus meninggalkan, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan alihah mereka, patung-patung itu ternyata apa? Sebagai perwujudan dari orang-orang soleh yang sudah mati itu, ya. Kemarin saya ngisi kajian di Banyuwangi, ada pertanyaan penting sekali, Ustadz, kalau zaman sekarang orang-orang itu mengatakan mana mungkin kami nyembah patung, tidak mungkin kami nyembah patung, nah itu, ya, apalagi sampai nyembah kuburan. Meskipun saya pernah tahu, ya, pernah saya sampaikan di Noje pinggiran Beijing itu ada kuburan, di sujud orang Cina di itu, Muslim sujud, beneran sujud. Sujud di kuburan. Ini ada. Nyembah patung mungkin tidak. Nyembah kuburan juga tidak. Nah, kenapa? Karena kata abadaya budu itu sudah mengalami pergeseran makna. Abadaya budu ibadah artinya apa? Al-khudu' wa tadhallul, kata Al-Qurtubi. Ya, al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Orang yang melakukan disebut abdun atau abid, sehingga kata abdun abid tidak boleh kecuali standarkan pada Allah, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Rahman dan seterusnya. Kecuali ada abdi dalam jalannya ngesot karena merasa rendah, karena sesuai dengan sifat itu. Nah, itu, ya. Dan merendahkan diri tidak lepas dari dua, imma lijalbil maslahah au daf'i madarrah. Ketika seorang merendahkan diri melakukan namanya melakukan ibadah. Kalau itu dilakukan kepada Allah, tauhid. Kalau caranya tidak dengan cara Nabi, bid'ah. Kalau dilakukan kepada selain Allah, syirik. Nah, ini. Kalau dilakukan kepada Allah dengan cara Nabi, itu adalah sunnah. Makanya Syaikhul Islam memberi definisi ibadah apa? Masih ada yang ingat? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha, ya, minal aqwal wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ini taksil ilmu, ya, ini penting. Maka saya ulang-ulang, ismun jami', satu nama yang mencakup setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apa barometernya dicintai dan diridhai Allah Ta'ala? Quran dan sunnah, ya, baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin, itu namanya ibadah, ya, ibadah, ya. Kita sholat ibadah, kita berdoa ibadah, addu'a huwal ibadah, kita khauf ibadah. Sampai Syekh Sisri, ya, ketika beliau menyampaikan, Syekh Sisri, nah, siapa Syekh? Syekh Sisri, ya. Beliau mengatakan, jangan kalian takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Bahkan kepada binatang buas pun jangan takut. Sampai seperti itu. Ya. Meskipun Syekh Thaimin memperinci. Ada khauf tabi'i. Ada khauf sir. Ada khauf ibadah. Nah, khauf tabi'i tidak ada masalah. Tapi jadi haram kalau sampai meninggalkan kewajiban. Khauf tabi'i seperti kepada binatang buas, kepada kebakaran, khauf tabi'i sesuai dengan tabiat manusia. Boleh, tapi beliau untuk menjaga kemurnian tauhid jangan takut meskipun kepada binatang buas. Kenapa? Yang ciptakan binatang buas itu adalah Allah Ta'ala. Cuman masalahnya Syekh, kalau misalkan ketemu macan di depan, jangan takut. Habis. Konyol juga tidak boleh. Wala tulku bi'aidikum ilat tahluka. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Tapi maksud Syekh, sampai saya dalam untuk memahaminya, ya, karena beliau sudah tinggi berarti ini imannya. Ya. Ya, kalau sudah tinggi iman, ya dulu batu bisa ngomong. Ya, air laut bisa pecah. Bisa-bisa jalan. Ya itu. Tapi kalau sudah tinggi iman bisa seperti itu para jamaah. Namun kita tetap mengambil asbab, ya, mengambil sebab itu. Saya dengarkan ceramah beliau seperti itu. Ya, kembali lagi pada mana ibadah, khauf hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka orang tidak mau dikatakan nyembah kepada kuburan. Karena apa? Dalam pikiran mereka nyembah itu sujud. Meskipun tadi saya sampaikan, saya melihat dengan mata kepala sendiri orang sujud di depan kuburan itu muslim. Ya, kalau orang di luar Islam saya tidak berbicara. Ah, tapi karena ibadah mengalami distorsi makna, padahal tadi umum, nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, ucapan perbuatan yang lahir maupun yang batin, nah, itu sudah umum semuanya. Ya, ini umum sehingga mencakup tauhid dan sunnah. La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau ibadah kepada selain Allah syirik, kalau ibadah kepada Allah tauhid, kalau kepada Allah tidak sesuai dengan sunnah, itulah bid'ah. Nah, orang tidak mau dikatakan syirik karena tidak nyembah kepada kuburan. Cuman apa? Yaitu ngelus-ngelus batu nisannya sambil mengeluhkan keinginannya. Itu bukan syirik, tawassul katanya. Lain. Ya. Atau takut sama jin sehingga dia naruh sesaji di situ. Ya. Nah, ini para ikhwan, kita harus paham dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, ya, terkait dengan masalah ini, ya. Karena apa? Karena orang Quraisy juga mengatakan, apakah dia Muhammad yang menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu? Ini sungguh sesuatu yang sangat ajib, ya. Nah, jadi ilah di sini makhluk, yaitu ma'bud. Ma'bud dengan dua, mahabbah dan at-ta'zim. Berarti apa? Ilah-ilah yang mereka sembah, mereka persembahkan al-mahabbah wa ta'zim, cinta dan mengagungkan. Nah, inilah syirik para jamaah. Ya, diharapkan bisa punya, mengasih anak, diharapkan bisa menaikkan jabatan dan pangkatnya, inilah syirik. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu, ya. Insya Allah kita akan lanjut. Ya, ini harus bersabar. Kalau antum ada masukan tidak ada masalah, Ustaz. Takliknya terlalu panjang, ya nggak apa-apa, nanti saya pendeki, ya saya pendekkan. Cuman kadang-kadang saya tidak puas kalau masih ada maklumat yang bisa menguatkan secara taksil, ya. Sehingga ayat-ayat tadi yang sebagai syahid itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita sampaikan atau yang lain. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silahkan, ada pertanyaan? Ya. Ini banyak maklumat yang baru bagi antum, saya yakin, ya. Seperti wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, Allah di langit dan di bumi. Maknanya apa? ya, kalau di situ disembah. Ya, kalau salah paham, ini bisa jadi hujah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Ya, tapi alhamdulillah surah Az-Zukhruf ayat 84 menjelaskan, ya, wa huwal ladzi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang disembah di langit dan disembah di bumi. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tafadhal. Ahigalih. Benar? Oh iya, karena sinar ini lumayan ini bagi saya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, pertanyaannya ada yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu termasuk bid'ah. Ah, iya, iya, betul. Bagaimana membantahnya mungkin saja. Iya. Yang kedua, apabila seseorang itu dari kecil sudah terinfeksi tentang hantu-hantu seperti itu, Ustaz. Apa? Hantu, Ustaz. Jin, takut sama jin seperti itu. Kemudian sampai sekarang atau susah menghilangkannya gitu, Ustaz. Itu apakah orang tersebut dikatakan berbuat syirik, Ustaz? Dia terinfeksi. Maksudnya dari dulu pendidikannya seperti itu, ditakut-takutin seperti itu, jadi takut gitu sama jin. Jin gitu. Setelah itu kesurupan. Susah hilangnya gitu, takut. Rasa sama, takut itu. Nah, gitu. Ya, baik. Apakah itu syirik? Orangnya itu walaupun belajar ngaji gitu, belajar tauhid, tapi rasa takut terhadap hal-hal seperti itu susah hilang gitu, Ustaz. Apakah orang yang seperti itu dikategorikan berbuat syirik, Ustaz? Nanti malam uji nyali. Jam 12 satu lewat TPU. Sendirian, jalan kaki. Ya pelan-pelan itu. Sekolah, Ustaz. Ya. Baik. Pembagian tiga tauhid dikatakan bid'ah. Maka saya sampaikan ya ini satu ilustrasi. Ya. Yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang mengeluarkan yang mati dan yang hidup, yang mengatur alam adalah Allah Ta'ala. Kita minta berdoa hanya kepada Allah, takut dan cinta hanya kepada Allah, menyembelih, isti'anah, isti'adah hanya kepada Allah. Kemudian kita mengakui bahwa Allah punya nama dan sifat yang mulia sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan nabinya dalam hadis yang sahih, tanpa kita merubah yaitu tahrif makna atau lafaz, menambah atau mengurang, dan tidak menyerupakan dengan makhluknya yaitu tasybih, dan juga tidak menanyakan bagaimananya takyif, dan juga tidak menolak sifat Allah yaitu ta'til. Adakah yang salah dari pernyataan ini? Nah ini. Kalau tidak ada yang salah, bagian pertama tauhid rububiyah, bagian kedua uluhiyah, yang terakhir asma wa sifat. Dan semua Quran itu dari awal sampai akhir tidak lepas dari tiga macam tauhid tersebut. Nah, pembagian itu pertama jawabannya min babil istiqra. Ya, min babil istiqra, dari suatu istiqra, studi pustaka, penelitian atau studi pustaka. Contoh, adakah Quran maupun hadis menjelaskan syurutu sihatis sholah, syarat-syarat sahnya sholat? Adakah Quran hadis mengatakan dengan nas, yaitu apa, min wajibatis sholah, diantara wajib-wajib sholat? Adakah juga mengatakan arkanus sholah? Tidak ada. Cari, tidak ada. Ah, tapi ulama semua, madhab semua mengakui ada rukun-rukun sholat, ada wajibnya sholat, ada sunnahnya sholat, ada syarat sah sholat. Tapi mereka berbeda pendapat dari sisi beberapa poin-poin. Ya, seperti wudu itu baca bismillah, yang satu matan syarat, yang satu matan sunnah. Ini. Itu dari apa? Min babil istiqra. Ya. Ini. Berarti bid'ah dong mereka mengatakan ada rukun sholat, ada ini. Kemudian yang kedua, nah ini Syekh Muhammad bin Shalih menjawab, yaitu terdapat dalam surat Maryam ayat 65. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Allah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini namanya tauhid rububiyyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, sembahlah Allah dan kokohlah dalam menyembah Allah. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Rayhan, ya, ya, barakallahu fiik Rayhan, ya, ya, apakah ada yang sama, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ini tauhid asma was wasifat. Nah, maka dalam ayat ini tauhid, tiga macam tauhid berkumpul jadi satu, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kalau orang harokah menambah dengan tauhid hakimiyah, ya. Orang-orang gerakan menambah dengan tauhid hakimiyah, la hakima illallah, itu masuk kepada tauhid rububiyah, ya. Maka itu ayat dasarnya surat Maryam ayat 60-65. Adapun orang takut sama jin sejak kecil, ditakut-takuti, akhirnya takut beneran sampai sekarang juga kadang, ya mungkin tidak hampir semua bertakut, ya. Tapi hilangkan takut itu, ya. Saya pernah waktu saya ngisi di mana, di Tanjung Pinang, dari Batam naik speedboat ke sana itu. Saya di hotel itu depannya dia ada patung Trisula. Saya sudah bilang ini enggak beres ini. Akhirnya saya belum tidur, itu kaki saya ditarik-tarik itu. Ya mungkin dia bilang ini sudah saya check in di sini, mungkin begitu dia. Ada yang narik, betul. Saya belum tidur itu. Ya, ini kok ditarik-tarik. Saya duduk baca Al-Baqarah. Ya, sudah seininya sudah. Ya alhamdulillah selama sudah enggak ada gangguan bisa tidur. Ya kalau misalnya gini kemudian pergi tambah dibikin mainan itu. Makanya kita disuruh baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, di sinilah kita risiko paling berat kan mati. Sumpah pasti. Ya. Dan ini ada perkataan ulama, tapi saya tidak tahu dalil, ya, tidak jemput dengan dalil. Jadi kalau dalam Quran dikatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, orang yang makan harta riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang berdiri dengan sempoyongan, seperti orang yang kesurupan jin, kesurupan setan. Nah, ternyata ada keterangan ada jin yang kesurupan manusia. Ini artinya jin lari ketika ketemu manusia. Ya. Contohnya jelas pada perang Badar, iblis lari ketika malaikat turun membantu pasukan Badar, pasukan kaum muslimin. Ya, iblis yang menyamar siapa? Saraka bin Malik. Lihat malaikat. Ya. Jadi jin bisa lari. Jinnya itu jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada asar, tapi saya belum tasabut, belum saya cari-cari belum, ya. Tapi asar itu menyebar. Ya. Kalau jin tahu Umar lewat suatu tempat, maka dia cari jalan yang lain. Itu kalau Umar bin Khattab, beda dengan Mas Umar. Dia yang takut dia sama jinnya. Kalau Umar Khattab jin yang takut itu. Tapi belum saya sebut saya. Tapi itu masyhur perkataan itu. Ya. Nah, memang benar. Bukti yang sahih perang Badar. Saraka bin Malik, dia iblis yang menyamar manusia. Yang memberikan apa? Memprovokasi orang musyrik Quraisy untuk berperang. Tapi ketika Allah turunkan malaikat, dua lari. Kenapa? Kalian tidak melihat apa yang kulihat. Nah ini. Nah oleh karena itu, kalau memang kita yakin, kita tidak perlu takut. Baca Al-Baqarah. Bahwa dia juga makhluk seperti kita. Itu. Cuman terkadang ini yang enggak nahan ya. Di sini Ustaz yang enggak nahan. Bulu kuduk. Sehingga jalan seperti terbang. Nah ini yang sudah yang masalah. Ya ini yang masalah. Tapi kalau di terus baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, ya, gantungan semua pada Allah Ta'ala. Dia jin, ya Allah ini makhlukmu, kamu makhluk Allah Ta'ala, mau apa kamu? Itu tantang aja sekalian. Itu. Maka insya Allah ya, dia akan hilang, biasa kita, mau di mana saja. Ya. Cuman memang setan suka nakut-nakuti. Ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bahwa setan itu nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kepada yang kekejian, ke perbuatan yang keji. Ya. Nah ini para ikhwan, sehingga apa, jangan takut. Kalau masih ada itu, ya harus kita istighfar pada Allah Ta'ala. Harus baca amantu billah. Membaca juga kafarat. Karena juga kafarat syirik itu diantaranya riwayat Imam Ahmad, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada burung kecuali burungmu, tidak ada ilah kecuali engkau. Atau baca la ilaha illallah. Ya. Karena jin kalau malah senang kalau ditakuti itu. Surat Al-Jin ayat ke-6, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu menambah sesat kepada manusia. Ya. Nah ini. Sehingga ketika ada itu, kita langsung istighfar pada Allah Ta'ala, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, ya Allahus samad. Tempat bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Baca ketika di tempat-tempat tertentu, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dan lawan, jangan dibiarkan. Sebagaimana Nabi melawan jin yang mau mengganggu Nabi. Seandainya, apa ya, beliau katakan, maka aku pegang lehernya sehingga bisa diikat. Jadi permainan bagi anak-anak Madinah. Bismillah, ahwan Ustaz, lebih utama mana? Lebih utama apa? Menuntut ilmu atau mengabdikan diri kepada kedua orang tua, mohon nasihatnya. Ya, dua-duanya. Yang satu haknya Allah, yang satu haknya makhluk. Dan dua-duanya dijamin. Maka Nabi bersabda, haqqullah ya aula bil wafa. Haknya Allah lebih utama untuk ditunaikan, ya. Jadi kalau kewajiban, kaidah mengatakan idza tazahamatil masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila ada beberapa maslahah bertabrakan, maka yang diambil paling besar, paling utama. Nah, sekarang haknya Allah sama haknya hak makhluk. Ya tentu Nabi mengatakan haqqullah aula bil wafa. Haknya Allah lebih utama ditunaikan. Namun kalau bisa dijama, ya dua-duanya dijama, ya al-jam'u in amkan, al-jam'u afdol in amkan, menjama lebih utama. Ya kalau mungkin, mungkin bagaimana? Ya kita sambil menuntut ilmu juga berbakti kepada kedua orang tua. Ya, nah tinggal menuntut ilmunya seperti apa. Mungkin ada seperti antum. Ya, sekarang ini pada maghrib datang ke sini. Mungkin besok ada lagi. Ada juga yang duduk di ma'had. Nah, seperti mana? Ya, dua kasus ini itu berbeda. Kalau di ma'had kan enggak bisa pulang semaunya. Kalau kita di sini bisa nanti berbakti lagi. Disuruh sekalian apa yang diminta orang tua sama talabul ilm bisa digabung. Ya. Tapi kalau pergi ke ma'had memang sengaja untuk memperdalami ilmu dan kita punya kemampuan untuk itu, ya, maka punya kewajiban untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah haknya Allah Ta'ala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Karena Allah juga menyuruh kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi ilmu ada dua, ya. Ilmu yang memang wajib secara ain, ilmu yang wajib secara kifayah. Ain seperti yang apa? Yang kita perlukan, tauhid, fardu ain. Kita perlu. Cara sholat kita perlu. Ketika mau umroh, mau haji, saat itu perlu. Ketika mau bisnis, saat bisnis itu perlu. Nah, tapi kalau sampai memperdalam mustalah hadis, usul tafsir, usul fikih, itu fardu kifayah. Ya, sehingga tidak semua orang punya kewajiban. Ya, tidak semua orang punya kewajiban. Kalau ada yang sudah mempelajari, gugur bagi yang lain. Tapi tauhid kita wajib. Ya. Antum salat sallu kama raaitu min usli wajib. Nah, maka ini pertanyaan yang bagus, ya, karena berbenturan antara dua kebaikan, mana yang harus didahulukan, ya, antara berbakti pada orang tua sama menuntut ilmu. Seandainya pertanyaannya, mana Ustaz lebih utama, menuntut ilmu sama makan malam? Nah, ini susah ini, makan malam bisa ditunda nanti, nggak harus pada maghrib, ya. Nah, ini menuntut ilmu sama berbakti pada orang tua. Ini saya yakin pertanyaan ini dari anak mahat mungkin ini, ya. Ya, kalau menurut ilmu duduk di mahat. Kalau memang bisa pulang pergi, insya Allah bisa dijamak, ya. Dan bisa dinego orang tua barangkali, karena kita apa? Kita tahu di majelis, satu majelis kita tahu keperluan dan kebutuhan kita, kewajiban kita. Ya. Nah, tapi kalau sudah sampai ilmu tafsir, mustalah hadis, ya, itu fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah, kemudian kepada orang tua fardu ain, maka fardu ain diutamakan daripada fardu kifayah. Ya. Namun, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, takdimul mafdul alal fadil, kaidah di sana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam risalah Qawaid Fiqhiyah, yaitu apa? Mengedepankan yang kurang utama daripada yang utama. Seperti saya katakan, mengabdi pada orang tua fardu ain atau kifayah? Fardu ain. Menuntut ilmu ada dua, ada ain, ada kifayah. Yang kifayah seperti ilmu tafsir, mustalah hadis, ilmu usul fikih, itu kifayah. Ya. Nah, orang tua ain. Ini kifayah. Secara asal mana yang lebih dahulu? Orang tua. Tapi bisa jadi yang kifayah dahulu. Karena apa? Takdimul mafdul alal fadil. Mengedepankan yang kurang utama daripada yang utama. Tujuannya apa? Lijal bil maslah audafi madara. Untuk meraih kemaslahatan. Kenapa? Karena orang ini mampu. Secara pemikiran. Ya, zaka, cerdas dia. Bisa memahami. Ya, belajar bahasa Arab cepat. Ya, bab kemarin juga ada di Banyuwangi saya cerita, Ustaz, tolong Ustaz bawain doain saya, Ustaz. Saya belajar bahasa Arab enggak bisa-bisa, Ustaz. Ada kemarin nih. Dan antum sekarang di mana? Saya apa profesinya apa enggak paham dia. Antum pendidikan akhir apa? Saya sudah lulus IKIP. Oh, berarti sudah kuliah. Tapi ngomong saya belajar bahasa Arab susah, Ustaz. Berat, saya sudah berusaha. Nah, berarti memang ada yang memang berat. Insya Allah antum gak ada yang berat ini, semua ringan. Tapi dicoba dulu, belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Seminggu sekali. Ya, pertama 100. Hari kedua 95. Ya, minggu kedua, minggu ketiga 60. Minggu keempat 30. Minggu kelima 5 orang. Terakhir ya, wassalam Ustaz sudah selesai. Ya. Itu memang tidak bisa apa tidak mudah. Ternyata banyak yang mengakui seperti itu. Ya. Nah, bagi yang seperti ini ya tentu lebih utama mengabdi pada orang tua. Tapi bagi yang mereka punya diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan, waktu maupun tenaga maupun harta, karena kata Imam Syafi'i enam kan, ya, cerdas, semangat, sungguh-sungguh, bekal, didampingi ustadz, waktunya panjang. Akhi lantana la ilma illa bisittatin, ya, sa'unbika an tafsilha bibayani, dzaka'un, mahirsun, wajtihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadin, wa tuluz zamani. Ya, cerdas, kemudian semangat, sungguh-sungguh, bekal. Perlu bekal, ya, bukan bekal bawa nasi, bekal buku, pensil, kitab, ya, didampingi ustaz dan waktunya panjang. Nah, kalau memang punya kemampuan seperti itu, memang itu kifayah. Kalau ada orang ta'ain, nah bisa dilobi orang tua, dilobi. Karena apa? Kedepan maslahatnya untuk umat. Nah ini, kedepan maslahatnya untuk umat. Ya. Oleh karena itu ketika Al-Muzani ditunggu murid-muridnya sholat sunnah dia, sholat. Habis assalamualaikum, langsung muridnya tanya, langsung ketika salam langsung ditangkap. Akhirnya muridnya, ya mungkin masa syekh kita nunggu bertanya setelah antum ucapin salam. Akhirnya apa kata murid-muridnya? Wahai syekhona, ya, engkau sholat untuk dirimu, tapi kalau engkau menjawab pertanyaan kami untuk umat ini, untuk banyak orang. Ya. Demikian juga dengan asar salafus saleh yang lain. Ya. Sehingga apa? Murojaah ilmu lebih utama daripada sholat sholat sunnah. Nah ini. Kenapa? Kalau sholat untuk dirinya, tapi kalau ilmu untuk orang banyak lah ini. Nah, seandainya si penanya ini, ya, masuk mana? Saya tidak tahu. Yang tahu dirinya sendiri. Kullu ahadin adra bi nafsihi. Setiap orang lebih tahu tentang dirinya. Kalau memang dirinya termasuk yang mudah menangkap pelajaran, ya, menghafal nahu mudah, memahami bahasa Arab mudah, membedakan fa'il maf'ul, membedakan mana masdar, mana ini mudah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah, maka pilihlah itu. Dengan cara apa? Melobi orang tua. Dengan cara apa? Minta taufik kepada Allah Ta'ala. Kemudian di samping itu juga orang tua juga diperhatikan. Ya, jadi ini tafsil jawabannya. Kalau saya bilang nuntut ilmu, sementara ngafalin Quran nggak bisa-bisa. Ya, sementara juga ketika ada di, maaf nih, di pesantren atau apa, ya, nunggak SPP-nya sampai 5 bulan, 10 bulan. Ya, sudah ini nggak mampu, mungkin materi nggak mampu, tapi saya dapat jawaban dari ustadz. Untuk ilmu lebih utama, karena itu fardu. Nah, fardu ada dua, ain sama kifayah. Ini jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Kitabul Ilmi, bahwa ada yang ain untuk ilmu, ada kifayah. Yang ini nih ain. Yang sedang kita pelajari tauhid adalah fardu ain. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, belajar tauhid bukan global. Oh, saya sudah paham tauhid, tidak, detil tafsilnya. Nah, kitab ini membicara tafsil, maka fardu ain bagi kita kalau memang antum tidak pernah belajar tempat yang lain. Kalau memang antum sudah ada belajar, enggak ada masalah. Ya. Kalau antum belum pernah, wajib untuk mengetahui tentang tauhid. Ya. Nah, ini ain. Ya. Adapun antum ada mustalah hadis, ya. Kenapa saya di sini saya tidak mengajar usul fikih? Saya ngajar di pondok, kebetulan usul fikih. Saya ngajar juga di pondok qawaid fikhiyah. Tapi tidak saya ajarkan di sini. Karena apa? Ya tidak masuk akal. Sebab kalau usul fikih harus tahu bahasa Arab. Begitu. Ya, harus tahu bahasa Arab. Demikian para ikhwan. Nah, maka kalau nuntut ilmu dimaksud yang fardu ain, maka lebih utama nuntut ilmu. Ya, seperti antum ke sini pasti orang tua nyuruh misalkan beli apa, pas untuk di sini dan tidak pernah belajar tauhid. Maka utama di sini. Namun bagaimana melobi orang tua supaya tidak beliau tidak sakit hati. Tapi kalau di ma'had, ya, sampai betul-betul mendalami, maka hendaklah minta keridoan orang tua. Ya, ini sepertinya akhwat yang bertanya, ya, tulisannya. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi?